Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan coba selingan membaca dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Setelah sebagaimana biasa kita membaca dari kutaib Al-Farqu Baina Nasihati wa Ta'yir, pada malam hari ini kita akan membaca dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar Fi Dhu'il Kitabi wa Sunnah, kitab fikih yang dikarang oleh beberapa orang ulama dan diberi mukaddimah oleh Syekh Shalih Al-Syekh atas nama Kementerian Agama Kerajaan Saudi Arabia. Kita akan membaca dari kitab Al-Aiman wa Nudhur. Kitabul Aiman wa Nudhur, yang mana ini sebenarnya pembahasan dari program iqdat dari para talabah yang melanjutkan untuk menyelesaikan kitab ini insyaallah taala. Kitabul Aiman wa Nudhur yang membahas tentang sumpah dan nazar. Al-aimanu itu jamak dari kata yamin, sumpah, dikenal juga dengan istilah al-qasam ya, atau al-halif. Adapun an-nudhur jamak dari nazar, nazar. Pembahasannya memiliki beberapa keserupaan di sebagian poin. Oleh karena itu di dalam kitab fikih biasanya al-aiman wa nudhur ini digabungkan dalam satu pembahasan. Nah, kita masuk ke bab yang pertama, al-babul awal, al-aiman, seputar sumpah-sumpah. Di dalamnya terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, definisi sumpah. Secara bahasa, al-aiman jam'u yamin wahual halifu awil qasam. Secara bahasa, al-aiman itu bentuk tunggal atau bentuk jamak dari kata yaminun yang berarti al-halif atau al-qasam, kalau kita terjemahkan sumpah. Wa yusammal halifu yaminan, dikatakan sumpah itu yamin. Yamin itu tangan kanan. Naam. Kenapa kok dikatakan sumpah itu tangan kanan atau yamin? Li'anahum kanu idza tahalafu daraba kullu wahidin minhum biyaminihi ala yamini sahibih. Kebiasaan orang, orang Arab, apabila mereka bersumpah, mereka akan memukulkan atau meletakkan tangan kanan mereka ke tangan kanan saudaranya. Yani ketika bersumpah dikatakan yamin. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat, istilah yamin tauqidu syai al-mahluf alaih bi dzikri bismillah aw sifatin min sifatih. Sumpah itu adalah sebuah taukid, sebuah penekanan. Penekanan atas apa atau objek yang disumpahi. Objek atau perkara yang disumpahi. Dengan menyebut nama Allah, nama dari nama-nama Allah atau sifat dari sifat-sifat Allah. sumpah itu sebuah ibadah. Naam. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam memberikan aturannya, barang siapa yang bersumpah selain dengan nama Allah atau dengan sifat-sifatnya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Maka sumpah itu adalah sebuah penekanan. Terkadang sumpah itu hukumnya wajib, terkadang sumpah hukumnya mustahab, terkadang hukumnya makruh bahkan haram. Ini rinciannya akan kita bahas nanti. Sumpah itu diperlukan wajib ketika misalnya terjadi perselisihan antara dua orang yang saling mempertahankan pendapatnya, maka dibawa perselisihan tersebut ke sisi hakim. Hakim meminta untuk salah seorang dari mereka bersumpah sebagai bukti penekanan, penguatan dari pendapatnya tersebut. Dia diminta untuk bersumpah dengan menyebut nama Allah, misalnya wallahi atau billahi ma fa'altuhu, demi Allah, dengan nama Allah saya tidak melakukannya, ya. Atau dengan menyebut sifat dari sifat-sifat Allah, misalnya wa rahmatillah atau bi rahmatillah, dengan rahmat Allah saya tidak melakukannya, atau demi rahmat Allah, wa iradatillah, demi kehendak Allah, rahmat, iradah, dan yang selainnya, itu diantara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersumpah itu dengan menggunakan nama atau sifat-sifatnya. Tidak boleh bersumpah dengan menggunakan yang selainnya. Itu hukumnya haram, itu kesyirikan. Misalnya kita bersumpah demi, misalnya apa? Demi Nabi Muhammad. Nah, gak boleh. Demi Ka'bah, tidak boleh, ya. Demi bapak saya, demi ibu saya, ini haram hukumnya, ya. Nah, nanti akan kita sebutkan syarat-syaratnya, aturan-aturannya. Ini masalah yang pertama tentang definisi sumpah. Masalah yang kedua, aqsamul yamin, macam-macam sumpah. Berkata penulis, tanqasimul yamin min haitsu in iqadiha wa adami iqadiha ila thalathati aqsam. Berdasarkan sah atau tidak sahnya sebuah sumpah, ini sumpah dikatakan ini sah, ya. Ini sumpah tidak sah. Naam. Sumpah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, al-yaminu al-laghu. Yaminu laghu, sumpah yang sia-sia, laghu. Apa itu? Wa huwal halifu min ghairi qasdil yamin. Itu adalah sebuah sumpah yang diucapkan, yakni lafadznya lafadz sumpah, tapi niatannya bukan niatan sumpah. Nah, sebagian manusia, terutama kalau kita mendengar percakapannya orang-orang Arab, lisan mereka itu biasa keluar. Naam, dari ucapan-ucapannya itu wallahi ma kada wa kada. Naam. Demi Allah saya begini-begini. Terkadang ucapan tersebut tanpa dibarengi dengan niat sumpah, hanya sekedar ucapan saja. Ya. Hanya sekedar ucapan. Nah, ini disebut dengan yamin laghu. Sumpah, lafadznya sumpah tapi terkait dengan hukum-hukum dia tidak ada. Dikatakan dia laghu, sia-sia. Kan yaqul, seperti dia mengatakan la wallahi bala wallahi wa huwa la yuridu bidzalika yaminan wa la yaqsudu bihi qasaman fa huwa dha yu'addu laghwan. Seperti seorang mengatakan tidak demi Allah, ya. Iya demi Allah. tapi dia niatannya ini bukan sumpah, di dalam hatinya bukan sumpah, hanya sekedar lafadz yang terucap dari lisannya, ya. Maka ini dianggap laghwan, ini tidak ada hukumnya, ini sia-sia. Qala aw yahlifu ala syai'in yadhunnu sidqahu fayadhharu khilafuhu, atau dia mengucapkan lafadz sumpah dan dia memang berniat niatkan dari lafadz tersebut itu sumpah, penekanan dengan menyebut nama Allah atau sifat-sifatnya. Dia bersumpah atas suatu perkara yang dia sangka itu benar, tetapi kenyataannya kebalikannya. Nah, ya ini berarti ini sumpah ini dihukumi berdasarkan persangkaannya, dan persangkaannya salah, maka sumpahnya tidak teranggap. Nah, yang demikian berdasarkan firman Allah, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghukum kalian dari sumpah-sumpah kalian yang laghwu, sumpah kalian yang sia-sia. Enggak ada kafarohnya berarti. Ketika dia membatalkan sumpahnya, naam, itu tidak ada kafarohnya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, anzalat hadhil ayah. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang sebab nuzul ayat ini, kenapa turunnya dari surat Al-Maidah. La yu'akhidukumullahu bilagwi fi aymanikum fi qawlir rajuli la wallahi wa bala wallahi wa kala wallahi. Ini adalah ayat ini diturunkan terhadap ucapan seseorang yang dia mengatakan tidak demi Allah, iya demi Allah. Wa hadhil yaminu la kafarata fiha wala mu'akhadhata wala itsma ala sahibiha. Sumpah ini tidak ada kafarahnya, ya. Tidak ada hukumannya, tidak berdosa orang yang mengucapkannya. Naam. Ini jenis sumpah yang pertama. Jenis yang kedua, sumpah apa tadi yang pertama? Siapa yang mencatat? Apa atau? Sumpah yang sia-sia. Bahasa Arabnya apa? Al-yaminu al-laghwu. Yang kedua, al-yaminu al-mun'aqidatu, sumpah yang sah, sumpah yang terikat. Wahiyal yaminu lati yaqsuduha al-halifu wa yusammimu 'alayha wa takunu 'ala al-mustaqbal min al-af'al wa takunu 'ala amrin mumkin. Sumpah yang sah, di sini penulis menyebutkan ini ciri-ciri sumpah yang sah. Setelah di apa namanya, setelah kita mengetahui bahwa sumpah itu dengan menyebutkan nama Allah atau sifatnya, di antara ciri atau sifat dari sumpah yang sah yang terikat itu adalah sumpah yang orang yang bersumpah tadi meniatkannya, ada niatan, ya. Jadi ketika mengucapkan memang dia berniat ini sumpah, saya bersumpah demi Allah, saya menekankan sesuatu tersebut, memberikan penekanan, ya. Perkara yang berikutnya, bahwa sumpah itu adalah untuk perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan nanti. Saya bersumpah saya akan melakukan ini dan itu. Wa takunu ala amrin mungkin, dan sumpah itu untuk perkara yang mungkin dilakukan, bukan perkara yang mustahil. Fahadhihi yaminun munaqidatun maqsudatun. Maka kalau begini sifatnya, ia mengucapkan sumpah tersebut dengan nama Allah, ya, misalnya wallahi warrahmani, ya kan, wal ghafuri, misalnya demi Allah, demi ar-rahman, demi al-ghafur, ini nama-nama. Atau dia bersumpah dengan sifatnya warahmatillah, wa iradatihi wa kibriyaihi, demi rahmat Allah, demi kehendak Allah, demi kemuliaan Allah misalnya. Ya. Kemudian dia mengucapkannya dengan niatan, ini niat sumpah, bukan hanya sekedar lafadz. Untuk perkara yang akan datang yang dia lakukan, dan perkara tersebut mungkin, bukan perkara yang mustahil untuk dilakukan. Apabila terpenuhi syarat-syaratnya ini, maka itu adalah sumpah yang sah, yang terikat. Fatajibu fiha indal hinthi kafaratun. Maka ketika dia melanggarnya, ya, dia tidak melaksanakan sumpah tersebut, wajib bagi dia untuk membayar kafarohnya, penebus sumpah. Naam. Penebus sumpahnya, penebus dosanya, ya. Karena dia telah bersumpah untuk melakukan sesuatu, dia mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu dengan nama Allah, kemudian dia melanggarnya, tidak melakukannya, maka hukum asalnya dia berdosa. Kalau dia biarkan, dia berdosa. Wajib baginya kafaroh sebagai penebus dosanya. Dia membayar kafarohnya, maka lunas, tidak ada dosa baginya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Surat Al-Maidah. Allah tidak akan menghukum kalian dengan sumpah yang sia-sia yang kalian ucapkan, akan tetapi Allah akan menghukum kalian dengan sumpah yang kalian tekankan, yang kalian niatkan. Al-Maidah ayat 89. Ini jenis sumpah yang kedua, sumpah yang terikat atau sumpah yang sah. Jenis yang ketiga, yang terakhir, al-yaminu al-ghamus, sumpah dusta. Al-yamin al-ghamus, sumpah yang dusta. Wahiyal yaminu al-kadhibah allati tahzumu biha al-huququ aw allati yaqsudu biha al-ghisy wal khiyanah. Sumpah dusta itu adalah sumpah yang digunakan untuk menggugurkan atau menghalangi hak-hak orang lain, atau yang diucapkan dengan niatan untuk menipu dan mengkhianati orang lain, berbohong. Demi Allah saya tidak melakukan ini dan itu, padahal itu dusta, kadzib. Ini disebut dengan sumpah ghamus, yamin ghamus, sumpah dusta. Qala fa sahibuha yahlifu ala syai' wa huwa ya'lamu annahu kadzib. Orang yang bersumpah dengan sumpah dusta ini, dia bersumpah dalam keadaan dia tahu, dia sadar itu adalah perbuatan dusta. Ya, itu adalah perbuatan dusta. Naam. Kalau dia dalam keadaan tidak tahu atau salah sangka, ah ini beda. Ya. Ini beda, ini jenis yang pertama tadi, sumpah yang sia-sia. Nah, tapi kalau dia tahu, dia berdusta, kemudian dia bersumpah menyebutkan nama Allah, demi Allah bahwa demikian-demikian. Ya, ah ini sumpah dusta, yamin ghamus. Wa hiya kabiratun minal kaba'ir. Ini termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Wala tanaqidu bihadhil yamin. Dan sumpah dengan sumpah yang seperti ini tidak sah, tidak terikat. La kafarata fiha. Ini enggak ada kafarohnya. Karena hukum asalnya sumpah tersebut dibangun atas sesuatu yang tidak sah, tidak benar. Maka tidak ada hukumnya, tidak ada kafarohnya. Wali annaha a'dham min an tukfar. Ya. Karena sumpah seperti ini lebih besar daripada kafaroh. Ini tidak, artinya tidak sebanding dengan kafaroh tersebut. Ya. Misalnya dia berdusta dengan nama Allah. Nah. Kemudian dia sadar, kemudian dia ingin membayar kafaroh dengan sumpah tersebut untuk menebus dosanya. Tidak, dosa kamu itu tidak sebanding dengan kafaroh yang akan kamu tebus. Ya. Di antara kafarohnya nanti akan disebutkan ayatnya, kafarohnya itu adalah kafarat sumpah itu memberi makan 10 orang miskin atau membebaskan seorang budak atau apa namanya memberikan pakaian, atau kalau tidak mampu berpuasa 3 hari berturut-turut. Naam. Ya sudah saya puasa aja 3 hari untuk menebus dosa saya. Tidak. Dosa kamu itu lebih besar, tidak bisa ditebus dengan puasa 3 hari saja. Ya. Makanya para ulama mengatakan sumpah dosa seperti ini enggak ada kafarohnya. Lantas bagaimana cara dia menebus dosanya? Ya dia bertobat. Bertobat dan beristighfar kepada Allah, minta ampun. Naam. Semoga Allah mengampuni dosanya. Adapun dari sisi kafaroh, itu enggak ada kafarohnya. Qala wali anaha yaminun ghairu munaqidah fala tujibul kafarata kallawi. Kenapa enggak ada kafarohnya? Karena dia adalah sumpah yang tidak sah, maka tidak wajib kafaroh seperti sumpah yang sia-sia, jenis yang pertama yang kita sebutkan. Watajibut taubatu minha, akan tetapi wajib atas dia untuk bertaubat. Waradul huquq, waraddul huquq, waraddil huquq ila ashabiha idza tarattaba 'alaiha diyaul huquq. Dan wajib baginya untuk mengembalikan hak dari hak-hak yang dia ambil dengan sumpah dustanya tadi, itu kalau berkaitan dengan hak-hak orang lain. Ya. Nah, misalnya demi Allah saya bersumpah saya tidak mengambil barangnya, padahal dia mengambil barangnya. Ya. Wajib bagi dia untuk bertobat, walaupun tidak ada kafaroh, tapi wajib dia bertobat dan wajib bagi dia untuk mengembalikan barang atau hak saudara yang diambil. Qala wasumiyat hadhihi al-yaminu ghamusan li'annaha tughmisu sahibaha fil itsm. Kenapa sumpah dusta ini dikatakan sumpah atau yamin ghamus? Naam. Ghamus karena itu diambil dari kata ghamasa. Karena sumpah tersebut telah menceburkan, ya. Naam, menceburkan pelakunya ke dalam dosa. Suma finari jahannama iyadan billah, kemudian menceburkan pelakunya ke dalam neraka Allah. Semoga Allah melindungi kita semua. Qala wa dalilu hurmati haquluhu ta'ala, dalil bahwa sumpah dusta ini diharamkan adalah firman Allah. Naam, di dalam surat An-Nahl ayat 94. Wa la tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamum ba'da thubutiha wa tadhuqu su'a bima sadattum an sabilillah walakum azabun azim. Janganlah kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian itu sebagai cara naam untuk mengambil hak-hak di antara kalian, ya. Maka tergelincirlah kaki setelah kokohnya, sehingga kalian itu akan merasakan kejelekan karena kalian telah menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kalian azab yang besar. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaba'iru al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Juga berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dosa besar itu kata Nabi adalah berbuat syirik kepada Allah, durhaka terhadap kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu atau sumpah dusta. Nah. Wala hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khamsun laisa lahunna kafarah asyirku billah wa qatlu nafs bighairi haq wa bahtu mu'minin wa yaminu sabirah yaqta'u biha malan bighairi haq. Ada 5 perkara yang tidak ada kafarahnya, yakni tidak sebanding. Kafarohnya itu tidak bisa apa namanya menghapus dosanya, dosa tersebut. Apa saja itu? Yang pertama adalah syirik. Kemudian membunuh jiwa tanpa hak. Menuduh seorang mukmin. Yaminun sabirah. Naam. Sumpah yang sabar. Kenapa kok sumpah dikatakan sabirah, sumpah yang sabar? Disebutkan di dalam ta'liq wahiya yaminul qamus, sumpah yang sabar itu di, yaitu yang dimaksudkan adalah sumpah dusta. Kenapa dikatakan dia sabirah? Naam, dari kata sabar, sumpah kok sabar? Naam. Wahiyal habsu wal ilzam, li'anna sahibaha yalzamu biha wa yahbasu 'alaiha wa yuhbasu 'alaiha. Naam. Dikatakan dia sabar, sumpah yang sabar diambil dari kata menahan, ya, dan mengharuskan, karena pelakunya itu telah menahan dan mengharuskan terhadap orang lain sesuatu yang dia tidak berhak. Nah, menahan haknya. Ibarat orang yang sabar itu menahan diri, nah dia dengan sumpahnya dia menahan hak saudaranya. Yaqta'u biha malan bighairi haq, dia menahan dengan sumpah tersebut harta tanpa hak. Ini tiga macam sumpah. Kita beralih ke masalah yang berikutnya. Masalah yang ketiga, kafaratul yamin wa syurutu wujubiha. Apa sih kafarahnya orang yang bersumpah kemudian setelah itu dia melanggar sumpahnya, ya. Apa bentuk kafarahnya dan apa syarat diwajibkan kafarah tersebut, ya. Kapan dikatakan orang yang bersumpah ini wajib membayar kafarah? Nah, kafaratul yamin. Syara'allahu azza wa jalla ibadihi kafaratul yamin allati yakunu biha tahillatul yamin wal khuruj minha. Wa dzalika rahmatun bihim. Allah ini telah mensyariatkan kepada kita hamba-hambanya kafarah penebus dari sumpah tersebut, ya. Supaya kita bisa keluar dari sumpah tersebut dan halal dari sumpah tersebut, dan ini merupakan tanda rahmat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, ya. Jadi bentuk rahmat Allah ketika seorang hambanya itu bersumpah kemudian dia merasa bahwa ada yang lebih baik dari sumpah tersebut sehingga dia butuh untuk melanggar sumpahnya, nah, maka Allah memberikan rahmat kasih sayang dan kemudahan. Silahkan, tidak apa-apa kamu batalkan sumpahmu, tapi wajib bagimu ini melunasi atau membayar kafarahnya. Nah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah telah mewajibkan atas kalian penghalalan sumpah-sumpah kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin faraa ghairaha khairan minha falyatiha wal yukaffir an yaminih. Nabi bersabda, barang siapa yang telah bersumpah kemudian dia memandang, dia melihat ada perkara yang lebih baik dari sumpahnya itu, hendaklah dia mengerjakan perkara yang lebih baik tersebut dan dia membayar kafarah atas sumpahnya. Naam. Wa hadhil kafaratu tajibu ala syakhs idza hanatha fi yaminihi wa lam yafi bi mujibiha. Kafarah ini wajib bagi seseorang yang melanggar sumpahnya, ya. Wa kafaratul yamin fiha takhir wa tartib. Di dalam kafarah sumpah itu ada urutan dan ada pilihan, ya. Ada pilihan dan ada urutannya. Fayukhayyaru man lazimathu baina it'ami asharati masakin likulli miskin nisfu sha' min at-ta'am aw kiswatu asharati masakin likulli wahidin thawbun yujzi'uhu fi shalah aw itsqu raqabah mu'minah salimah min al-uyub faman lam yajid shay'an min hadhihi thalatha al-madhkurah shoma thalathata ayyam. Apa bentuk kafarahnya? Kata beliau, bentuk kafarahnya pertama diberi tiga pilihan. Pilihan pertama adalah memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin, makanan yang mengenyangkan, ya. Baik itu makanan yang sudah dimasak, boleh, ya. Makan misalnya memanggil 10 orang untuk makan pagi atau makan siang atau makan malam. Nah, satu porsi yang mengenyangkan sebanyak 10 orang. atau yang belum dimasak, misalnya memberikan setengah sok dari makanan, beras atau kurma, ya, setengah sok. Satu sok itu 4 mud. 4 mud itu 2 telapak tangan. Ini 1 mud, ya, 1 mud. Telapak tangan orang yang besar, yang dewasa. Nah, telapak tangan anak ini kecil. Telapak tangan orang dewasa 1 mud. Ini 1, ya, 2 telapak tangan. 1 sok berarti 4-nya. 4 mud. Kalau setengah sok 2 ini. Nah. Kalau beras itu berapa kilogram kira-kira? Ya, sama seperti kadar zakat fitrah. Kalau beras itu sekitar 2,5 atau 2,7 kg sampai 3 kg. Nah, itu satu orang. Satu orang diberi misalnya 2,7 sampai 3 kg beras. Satu orang. Kali 10 orang. Ya. Ya. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, boleh dia memilih yang lain. Kiswah. Memberi pakaian. Memberi pakaian untuk 10 orang miskin. Pakaian yang bisa dia pakai untuk sholat. Satu pakaian dia pakai bisa menutupi badannya untuk sholat. Nah, ya. Coba misalnya, atau sarung dengan pakaian atasnya dia pakai untuk sholat bisa. Sebanyak 10 orang. Atau boleh dia memilih memerdekakan budak, satu orang budak yang beriman yang tidak memiliki aib atau cacat. Nah, kalau dia tidak mampu dari 3 pilihan ini, dia boleh berpuasa sebanyak 3 hari. Dalilnya berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-89. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Ayat yang telah kita sebutkan tadi, lanjutannya. Fakaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Nah, maka kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kalian makan, kalian berikan kepada keluarga kalian. Awsatu ma tut'imuna ahlikum. Ya, makanan yang biasa yang kita berikan kepada keluarga kita. Nah. Atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin tadi, atau membebaskan, memerdekakan 1 orang budak, barang siapa yang tidak mampu, maka dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, jadi ada 4 macam, ya. Memberi makan, memberi pakaian, membebaskan budak, berpuasa. 3 yang pertama ala takhir. 3 yang pertama boleh pilih. 3 yang pertama boleh memilih. Adapun yang keempat ini ala tartib. Yang keempat ini sesuai urutan. Pilih dulu salah satu dari yang 3, kalau enggak mampu baru yang 4. Paham? Ya. Jangan dicoba langsung yang keempat. Coba dulu yang 3. Mampu enggak memberi makan? Kalau enggak mampu atau memilih memberi pakaian atau membebaskan budak, pilih. Kalau tidak mampu ketiganya baru yang keempat. Puasa 3 hari berturut-turut. Fa jumi'at kafaratul yamin baina takhir wa tartib. Maka kafarah yamin ini ada takhirnya, ada pilihannya, ada urutannya. Takhiru bainal it'am wa kiswah wal itiq wa tartib baina hadhihi thalathah wa baina siyam. Memilih 3 yang pertama dan diurutkan antara 3 yang pertama dengan berpuasa. Sebagaimana kita jelaskan tadi. Nah. Yang berikutnya, syurut wujub kafarah yamin. Apa syarat diwajibkan kafarah yamin? Ini agak panjang. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita ada waktu untuk membahas. Naam. kapan diwajibkan kafarah yamin itu, kafarah sumpah, insyaallah di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.